Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin sempat berhenti libur karena ada beberapa hal teknis yang mencegah untuk bisa dimulai di awal waktu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين والوكالة أكد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, wal wakalatu, dan yang namanya wakalah. Al-wakalatu aqdun jaizun, dia adalah akad jaiz, akad yang tidak mengikat. Jadi ada akdun lazimun, ada akdun ghairu lazim. Akad ghairu lazim itu sering disebut dengan istilah akadun, akad boleh. Artinya akad yang tidak mengikat. Likulli wahidin minhuma faskhuha, untuk setiap orang di antara wakil atau mewakil, faskhuha boleh membatalkan, artinya boleh menyudahi. Udahlah, iqalahnya boleh. Ya udahlah, enggak usah diwakilin lagi, ntar gua aja besok gitu. Udahlah, enggak usah wakilin, dan enggak usah dijual deh, ntar gua aja yang jual sendiri. Nah, gitu. Jadi awalnya dia mewakilkan. Kata wakil, lo enggak bisa, ini gua enggak boleh begitu. Ini akad jaiz. Akad boleh yang sifatnya tidak mengikat, maka kapan dia mau batalin, dia batalin. Watanfasikhu matasya'a, kapan dia mau. Watanfasikhu bimauti ahadihima, dan yang namanya akad wakalah, tanfasikh, itu menjadi batal, artinya terurai itu ikatan wakalahnya, lepas sudah ikatan wakalah. Bimauti ahadihima, dengan kematian salah seorang daripada wakil atau muwakil. Jadi wakilnya meninggal dunia misalnya, atau muwakilnya meninggal dunia, maka selesai sudah hukum al-wakalah. Al-wakalatu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, al-wakalatu akdun jaizun minat tarafaini. Wakalah itu adalah akad jaiz, akad yang sifatnya boleh, tidak mengikat, minat tarafaini, daripada dua sisi, artinya daripada wakil dan muwakil, itu akad ini sifatnya jaizun, tidak mengikat. Li'annahu aqdu irfaq, karena yang namanya akad wakal itu aslinya adalah akad irfaq, akad yang dibolehkan oleh syariat li'irfaq, sebagai bentuk kasih sayang dan memudahkan kepada orang-orang. Jadi ini berangkat dari bentuk apa istilahnya, berangkat dari kebutuhan orang terhadap wakil atas barang yang dia ingin jual atau dia ingin beli dengan kesibukan terhadap kewajiban kehidupan yang banyak. Maka itu syariat bolehin, enggak apa-apa deh jual apa namanya minta dijualin. Nah, jadi ini akad yang berangkat dari sifatnya ke irfaq. Irfak itu ya sopan santun, apa lemah lembut, itu namanya irfak. Itu yang disebut dengan istilah irfak. Li'annahu aqdu irfakin Wa min tatimmatihi, maka daripada kesempurnaan akad irfaq, jawazuhu minat turafaini, yaitu jawazuhu, maksudnya daripada sempurnanya irfaq itu menjadikan akad ini jawaz, menjadikan akad ini menjadi akad jaiz daripada dua pihak. Artinya kalau ini akad lazim menjadi tidak masuk akal, karena akad ini sifatnya kasih sayang awalnya, emang buat kasihan loh dia gitu. Kasihan loh dia mau jual butuh duit, cuman dia kudu kerja, enggak bisa promosiin, enggak ngerti HP, enggak bisa iklanin di internet, kan gitu. Jadi ini berangkat dari kerahiman. Jadi berangkat dari kerahiman, maka mengikat kedua pihak dalam satu akad wakalah dengan ikatan yang mulzim itu tidak masuk akal. Maka itu wakalah itu dikatakan sebagai akad jaiz, akad yang sifatnya boleh. Nah, maksudnya akad yang tidak mengikat. Wa min tatimmatihi, dan daripada sempurnanya akad irfaq, jawazuhu, menjadikan akad tersebut menjadi jaiz, minat tarafaini, dari dua pihak. Walianna al-muwakkila qad yara al-maslahata fi azrihi lianna ghayrahu ahdhab, dan bisa jadi al-muwakkil ya qad yara, kadang dia melihat. Jadi saya udah ngewakili ini Pak Iwan, jualin ya mobilannya tuh, mobilannya gini-gini, jualin ya gitu. Kemudian satu waktu saya batalin deh Pak Iwan, gak usah lah, saya minta jualin sama fulan bin fulan aja yang lain gitu. Itu yang dimaksud li'annal muwakil, jadi dia tidak mengikat akadnya. Li'annal muwakil qad yarul maslah, karena bisa jadi si muwakil ini kadang dia melihat ada maslahat fi azlihi untuk membatalkan akad wakalah tersebut, untuk azl, untuk memecat si wakilnya itu. Kenapa dia ada maslahat? Li'anna ghayrahu ahdhaqu minhu. Karena bisa jadi ada orang lain yang lebih ahdhaq. Ahdhaq itu lebih pintar. Lebih pintar, lebih cerdas. Ini kalau sama dia lakunya lama nih. Udahlah, enggak usah lah, enggak usah terusin. Itu ntar barang gue mau kasih fulan lebih fulan aja. Biar fulan bin fulan yang jualin gitu. Li'anna ghayrahu ahdhaqu minhu aw bi an yabdu lahu alla yabi aw la yashtari ma wukila fihi. Aw, atau bisa jadi akad ini memang boleh dibatalin kapan aja. Karena bisa jadi si muwakil melihat kayaknya nih kalau sama dia lama nih, orangnya begitu aja. Ah, pindahin dah. Ah, gitu. Berarti kan memindahkan wakalah itu kan memutuskan akad wakalah di tengah jalan. Padahal tujuan daripada wakalah jual barangnya belum tercapai, kan begitu. Tapi enggak apa-apa, namanya juga akad jaiz, tidak mengikat. Wa bi ayyabdu lahu alla yabi aw la yashtari ma wukila fihi, atau bisa jadi di kemudian waktu gitu. Di kemudian waktu yabdu lahu, nampak terhadap kepada dia, nampak maksudnya baru muncul di dirinya alla yabi, keinginan untuk tidak jual, au alla yashtari, atau tidak beli. Padahal enggak usah belilah gitu. Jadi saya udah punya duit. Kayak katakanlah sekian juta. Gua ada duit 1 juta noh. Lu cari ini nih ya gitu. Wakil ini kasih dia 1 juta. Lu beli ini nih yang mereknya gini. Gitu. Dicarinya sehari, 2 hari, tiba-tiba waduh. Ini lama nih gak dapet, tapi gue butuh duit tuh, gue batalin lah gitu. Jadi duitnya diambil untuk kebutuhan yang lain. Boleh, karena ini akad jaiz. Gitu. Ini hukumnya akad jaiz, maka tidak ada yang mengikat. Atau muncul kemudian di pikirannya bahwa dia gak usah jual deh. Wa alla yashtari, dan gak usah beli. Ma wukila fihi, apa yang diwakilkan, apa yang menjadi barang perwakilan tersebut. Wakil wakil, dan begitu juga wakil. Tapi jadi dari sisi muwakil begitu. Kenapa akad ini akad boleh? Dari sisi al-muwakil, karena bisa jadi al-muwakil melihat ada orang yang lebih cerdas, lebih pandai untuk mengurus harta dibanding orang ini. Maka dia batalin daripada orang ini, pindah ke wakil yang kedua gitu. Atau bisa jadi muncul kemudian keadaan yang membuat dia enggak usah jual deh, enggak usah beli deh, enggak usah jual deh, enggak usah beli, maka dia batalin tuh akad wakalannya kepada orang tersebut. Ji, duit yang 1 juta enggak usah dibeliin dah. Udah enggak jadi nih aneh gini. Ha, gitu. Itu namanya akad jaiz. Akad yang boleh dibatalkan kapan dia suka. Wa kadzal wakil. Dan begitu juga wakil, dari sisi mewakil tadi begitu. Kalau dari sisi wakil, kenapa akad ini menjadi akad yang jaiz bukan akad yang mulzim? Dari sisi al-wakil, qad la yatafarraq lima wukila fihi. Qad la yatafarraq. Qad, kalau ketemu fi'il mudhari, yatafarraq itu fi'il mudhari. Ketemu qad awalnya, maka artinya itu kadang-kadang. Qad la yatafarraq, terkadang si wakil ini la yatafarraq, tidak punya waktu kosong, artinya tidak bisa fokus lima wukila fihi terhadap barang yang dia menjadi wakilnya. Jadi kadang-kadang dia dititipin duit, ji tolong cariin ya. Nah, sedangkan dia kan juga punya anak, dia punya istri, dia punya dagangan misalnya, yang membuat dia sulit untuk mengurus duit 1 juta yang diwakilin kepadanya untuk beli itu. Maka kalau nanti kita jadikan akad wakal ini mulzim, berarti ngeberatin dia nih, sedangkan dia punya kebutuhan yang lain. Maka akad wakal itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh dan tidak mengikat. Kenapa? Ya tadi, dari segi muwakil, karena muwakil bisa saja melihat ada orang lain yang lebih pantas, lebih pintar, lebih cerdas. Atau bisa jadi kemudian muncul dalam hatinya perubahan niat, nggak mau dijual, nggak mau belilah gitu. Kalau dari sisi wakil justru memberatkan kalau dijadikan akad mulzim, karena wakil qad la yatafarraq, bisa jadi dia nggak punya waktu khusus, ya dia punya anak, dia punya istri dan seterusnya. Fa ilzamu kullin minhuma, maka mengilzamkan, mewajibkan si kullin minhuma, setiap keduanya tersebut, bidzalika dengan akad ini, fihi dhararun dhahirun. Dengan akad wakala fihi dharun zahirun, maka ini akan menjadi bahaya yang nyata. Wadhar wala dharar wala dirar, dan kata Nabi Muhammad tidak boleh ada yang membahayakan dan tidak boleh ada yang dibahayakan. La dharar itu ibtidaan, wala dirar itu mukhawamatan. La dharar itu enggak boleh ngasih bahaya, wala dirar, dirar itu balikin bahaya. Kemarin gua ditabuk kota Pak, itu namanya dirar. Syariat enggak membolehkan itu, doror dirar itu enggak boleh gitu. Kama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanfasikhu, dan mati, ya mati. Wa yanfasikhu, dan batal itu akad wakalah. Artinya selesai ini akad wakalah bi mauti ahadihima. Jadi al-wakalah ini, akad wakala ini sifatnya berhenti, terputus. Bima uti ahadihima, dengan kematian salah satu daripada al-wakil atau al-muwakil. Lianna hadha sya'nul uqudil jaizati, karena memang beginilah keadaan akad yang sifatnya jaiz. Akad yang boleh, yang tidak mengikat. Waliannahu... وَلِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. Kan kemarin kita bahas bahwa yang namanya syarat muwakil, مَا يَسِحُ مِنْهُ مُبَشَارَةُ مَوُكِلَ فِيهِ, adalah orang yang pantas, layak, dan dia punya kelayakan syariat untuk mengelola harta yang ingin diwakilkan. Maka ketika dia adalah orang yang mahjur, atau orang yang tidak punya kelayakan, maka tidak bisa diwakilkan. Karena perwakilan itu kan memberikan hak pengurusan kepada orang. Sedangkan dia sendiri tidak punya hak itu karena terhalangi, entah karena dia safih, entah karena dia majnun atau masih anak-anak. Bagaimana mungkin kemudian dia menyerahkan. Jadi kan syarat al-muwakil tadi, ma yasihu minhu, orang yang sah dan boleh melakukan transaksi tindakan terhadap harta yang ingin diwakilkan. Maka ketika keahlian, kelayakan itu hilang, hilang juga wakalanya. Sebagaimana kematian, wa yanfasikhu, dan batal itu akad wakalah, selesai aqdul wakalati bimauti ahadihima, dengan kematian salah satu keduanya. Li'anna hadza sya'nul uqudil jaizah. Karena beginilah keadaan atau kondisi syarat daripada akad-akad yang sifatnya jaiz. Wali annahu bil mauti kharajan ahliyati tasarruf, dan karena itu juga bil mauti dengan kematian kharajan ahliyati tasarruf, dia itu keluar. Dia keluar dari status layak bertransaksi. Dia keluar dari status itu karena dia tidak lagi layak, maka tidak ada akad wakalah. Karena syarat wakalah kedua orang tersebut haruslah orang yang layak dan boleh untuk melakukan transaksi. Fabatarat, maka batal akad wakalah. Walihada, dan karena ini juga, lau junna ahaduhuma, kalau kemudian salah seorang daripada wakil atau muwakil itu gila, lau junna, kalau gila, batalat. Jadi di tengah-tengah masalah ada orang yang apa namanya, ji, ane nitip nih, nitip apaan? Nitip duit ada 15 juta, tolong cariin komputer yang wah ya, 15 juta. Komputer gaming misalnya. Kan gitu. Nah, di satu waktu orang ini juga apa istilahnya? Nyalonin jadi dewan. Nyontohinnya dewan mulu. Iya. Ternyata nyalon jadi dewan enggak lolos. Gila akhirnya. Nah, maka uang 15 juta yang sudah diberikan perwakilan kepada Fulan bin Fulan untuk dibelikan laptop, komputer, itu jadi batal, balik lagi itu. Yanfasikhu tanfasihu al-wakalatu bimauti ahadihima. Wakalah batal, selesai kalau salah satu di antara wakil-muwakil meninggal dunia. Atau yang semakna dengan meninggal dunia, junna, gila. Karena pada intinya kan hilang, ahli yaitu tasarufnya hilang. Nah, salah satu bentuk kehilangan kelayakan bertransaksi terhadap harta yaitu gila. Walau junna walihada lau junna, dan karena itu kalau salah seorang di antara mereka gila batalat, maka batal itu wakalah. Wal igma ukal junun, dan wal igma itu pingsan itu kal junun, sama seperti junun, sama seperti gila yang membuat wakalah menjadi berhenti, menjadi selesai, menjadi putus. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, li adamil ahliyah, karena orang yang igma, orang yang pingsan atau orang yang gila, dia dua-duanya sama, itu hilang keahlian daripada keahlian untuk bertransaksi, kelayakan bertransaksinya hilang. Wakama batalat, wakama tabtulul wakalatu bil mauti wa nahwi, dan sebagaimana wakalah itu batal bil mauti dengan kematian wa nahwi dan juga sejenisnya, kadzalika tabtulu bi khurujil muwakkili ay muwakkala fihi an milkil muwakkil. Begitu juga jadi wakalah itu menjadi batal, pertama sebabnya karena kematian salah seorang daripada wakil muwakkil, atau yang kedua karena sebab keduanya hilang tasarruf, ahli yaitu tasarrufnya hilang. Sebenarnya nomor satu, nomor dua sama. Jadi kehilangan ahli yaitu tasarruf. Jadi tasarruf, hak tasarrufnya terhadap harta hilang. Entah karena dia meninggal, karena dia mati, karena dia gila, atau karena dia safi. Hilang keahlian tasarruf, maka batal juga wakalah. Nah, yang kedua, wakalah itu menjadi batal atau menjadi, bukan menjadi batal, menjadi apa namanya, putus wakalah itu menjadi akad wakalahnya putus, batal. Bi khurujil muwakkal fihi, dengan keluarnya al muwakkal fi, al muwakkal itu barang yang didagang, barang yang diwakilkan. Misalnya saya punya mobil, saya punya motor gitu. Ji, Pak Iwan, tolong dijualin tuh motor saya gitu. Jadi saya mewakilkan motor ini untuk dijual kepada Pak Iwan. Nah, kemudian wakalah ini berhenti kalau al muwakkal fihi, barang yang diwakilkan itu motor atau mobil itu namanya muwakkal fihi. Jadi wakil itu orang yang dapat perwakilan, al muwakkil orang yang memberikan perwakilan, al muwakkal fihi itu barang yang diwakilkan. Idza bi khuruj al muwakkal fihi an milkil muwakkil, Jadi menjadi batal itu wakalah kalau al-muwakkal fihi, barang yang dijadikan wakalah tersebut, kharaja an milkil wakil. Dia sudah tidak lagi milik al-muwakil. Tadi kan punya saya itu mobil. Terus sekarang punya siapa? Ya udah kebeli lah. Katanya mau dititip apa? Mau minta dijualin sama saya. Iya, cuman udah keburan dibeli sama fulan. Nah, gitu. Kabai'ihi, seperti diberjual. Kan gitu. Hewan, tolong nih jualin mobil. Nah, gitu. Ternyata Pak Iwan belum promosiin, mobil udah kejual. Nah, berarti wakalanya berhenti. Atau kabai'ihi au i'takihi, atau dibebasin. Budak. Budaknya minta dijual. Pak Iwan tolong jual budak nih. Dititip sama Pak Iwan, dijual budak. Pak Iwan mulai promosiin, mulai iklanin dan seterusnya. Ternyata dia berubah pikiran 2 hari 3 hari. Ah, capek-capek amat dijual, gue bebasin aja lah. Untung-untung dapat pahala kan. Akhirnya dibebasin. Ketika dibebaskan, barang yang diwakilkan itu sudah keluar dari milik al-muwakil. Maka syarat al-wakal itu kan itu. Bahwa syaratnya itu barang al-wakal fihi itu dimiliki sepenuhnya oleh muwakil. Entah karena dia pemilik, bishirain dengan dia beli, atau dengan dia punya milkul yamin. Kan begitu. Itu namanya berhentinya akad wakala dengan karena sebab barangnya udah kejual duluan, atau i'taki, atau dibebasin, awakfihi, atau diwakafkan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli, Pak Iwan. Jadi diwakilkan untuk dijual tanah. Dia telepon temannya, Ji, aneh ada tanah sekian tuh. Tolong jualin ya, gitu. Diwakilkan kepada Fulan bin Fulan untuk menjual tanahnya. Jadi kalau ada orang yang mau telepon jual beli tanah, noh, urusannya mau Fulan bin Fulan, aneh diwakilin lah, gitu. Nah, tapi kemudian dalam waktu yang sekian wahari, sekian bulan, dia berubah pikiran. Kemudian diwakafin aja lah daripada capek-capek dijual. Nah, maka akad wakalanya menjadi batal. Kabai'ihi, dijual, au i'takihi, atau dibebaskan, au waqfihi, atau diwakafkan, au istaulada al-jariyah. Atau istaulada, atau ternyata budak perempuannya itu ngelahirin. Maka kan keluar daripada hak untuk dijual. Jadi al-mautu'ah dengan al-mustaulada beda. Kalau mautu'ah memang digauli doang. Kalau mustaulada itu ya digauli kemudian melahirkan anak. Jadi misalnya nih, kita punya budak. Budaknya kita gauli nih perempuan gitu. Itu masih boleh dijual? Boleh dijual. Ngitip, Ji, ini mau jual nih budak perempuan cantik, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya biru, tuh budak orang bule itu. Jual ya gitu. Nitip lah sekian harganya 2000 dinar misalnya. Ya udah dititip, maksudnya diwakilin pada Fulan bentuk jual. Masih lagi dipromosiin, lagi diiklanin, tiba-tiba nih jariah yang udah diiklanin ngelahirin anak. Nah, kan kalau ngelahirin anak kan enggak boleh dijual itu. Nggak boleh dipisahkan sama anaknya, kan ya. Jadi itu salah satu yang membuat keluar daripada kepemilikan si muwakil, baik dijual, i'tak, wakaf, atau dia ternyata melahirkan. Walau zawwajaha, kalau seandainya si pemilik barang menikahkan budak tersebut, si pemilik budak menikahkan budak perempuan tersebut, dinikahin nih, karena azlan itu juga sama seperti membatalkan akad wakalah. Wa kadzalau ajjaraha, begitu juga kalau disewain. Ajjaraha wa in jawazna bai'al mustajari wa huwa sahih. Begitu juga. Jadi saya udah nitip nih. Hewan. Saya punya rumah di sono. Nggak kepake, udah jual aja dah gitu. Jadi Pak Iwan tawarin ke teman-teman, siapa tuh ada yang mau. Itu kan saya mewakilkan rumahnya muwakkal fihi untuk dijual oleh Pak Iwan gitu. Tapi selama nunggu Pak Iwan jual itu, rumah disewain. lama nih kejualnya, disewain aja lah. Eh, ada yang mau ngontrak. Disewain lah di kontrak. Maka dikontrakin itu membuat barang tersebut keluar dari tasarrufnya saya. Saya sebagai pemilik, tasarruf saya keluar. Kenapa? Karena sudah disewakan. Karena sudah disewakan berarti wakalnya juga selesai. Karena syarat wakala itu kan barangnya di yasihu mubasyarah. Yasihu minhu mubasyaratu mawukila fihi. Itu dia adalah orang yang sah dan layak untuk melakukan mubasyarah, tindakan terhadap harta tersebut. Kalau udah disewain ya udah enggak begitu. Maka wakala yang tadi disebut sama Pak Iwan, itu wakalahnya udah batal tuh. Orang udah disewain. Wa in jawazna bai'al musta'jar, walaupun kita ini dalam mazhab Syafi'i, kita ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ya jawazna bai'al musta'jar, walaupun kita boleh membolehkan jual beli musta'jar, jual beli barang yang disewain itu kita bolehin. Cuman ngebolehinnya kalau jual beli langsung, enggak pakai jual beli wakalah. Jadi wakalahnya menjadi batal ketika barang itu disewain. Tapi kita membolehkan kalau barang yang disewain itu mau dijual, cuman syaratnya enggak pakai wakalah, begitu doang. Begitu wa huwa sahih. Itulah pendapat yang sahih. Anna man yuridul bai'a la yu'ajjiru ghaliban. Ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni mengutip pernyataan mazhab ulama-ulama mazhab bahwa yang namanya bai'ul musta'jar tuh hukumnya boleh. Kenapa? Li'anna man yuridul bai', siapa orang yang pengen menjual barang, la yu'ajjiru ghaliban, dia tidak menyewakan. Tapi ini kondisi yang enggak terjadi sekarang. Kalau dia pengen jual biasanya enggak disewain gitu. Makanya kita bolehin aja, boleh itu ternyata jual beli barang yang disewain. Kita punya barang kita sewain, tentu kita jual enggak apa-apa. Nah, alasannya kenapa dibolehin? Karena biasanya orang kalau mau jual dia enggak bakal nyewain biasanya. Tapi alasan ini udah enggak terjadi sekarang. Likillati raghabati fil aini, karena dia tidak punya keinginan yang kuat terhadap barang tersebut. Likillati raghabati. Jadi keinginannya terhadap barang itu udah enggak banyak lagi. Killa al-musta'jara fil likillatil rughabati fil ainil mustajara. Kadza qala kadza naqalahu ar-Rafi'anil mutawalli. Begitulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari Al-Mutawalli. Abu Sa'id Al-Mutawalli, sahib Tatimah. Wa aqarrahu, dan inilah yang di aqarra dan diaminkan oleh Imam Ar-Rafi'i apa yang diambil dari Imam Al-Mutawalli. Wallahu a'lam. Kultuna, kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni ngomentarin kultu fi wa fi hadza nadhur zahir. Ini pandangan ini nih kayaknya ada mesti ditinjau, dan peninjauannya ini telak banget gitu, zahir. Peninjauan yang sangat zahir. Kalau dikatain orang yang pengen jual tapi kemungkinan dia tadi akan menyewakan tuh, itu enggak begitu tuh. Sekarang justru kalau mau jual untuk dimanfaatkan biar dapat duit itu disewain dulu kan begitu. Li'anna katsiran minan nasi yuwakkiruna fi bai'i dawrihim wa dawabihim wa yu'ajjiruna, gitu kan. Itu pandangan yang aneh tuh. Karena kenapa pandangan aneh? Li'anna katsiran minan nas. Karena justru kebalikannya. Justru banyak daripada orang-orang yuwakkiluna, mewakilkan barang yang dia punya kepada orang, yuwakkiluna fi bai'i dawrihim, mewakilkan barang yang dia punya untuk dijual, dawrihim, rumah mereka, wa dawabihim, kendaraan mereka, wa yu'ajjiruna, dan sekalian mereka juga menyewakan itu. Gitu. Li'alla tata'attal 'alaihim manafi'u 'amwalihim, agar tidak tata'attal. Tata'attal itu tidak nganggur, manafi'u 'amwalihim, manfaat daripada barang tersebut enggak nganggur. Jadi tetap barang ini dipromosiin, diiklanin sama orang yang sama wakilnya, tapi dia juga nyewain. Supaya apa? Alla tata'atul alaihim manafi'u amwalihim, agar manfaat dari barang tersebut tidak berhenti, terus dapat manfaat dari barang tersebut dari duit sewaan walaupun yang beli belum datang, begitu. Wa ta'tilu biman irraghabati wa in sallam illa annahu laysa bimuttaridin. Wa ta'lil alasannya tadi. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin al-Isni, enggak apa-apa menyewakan barang gitu untuk dijual, gimana sih? mewakilkan barang untuk dijual, lalu kita sewa itu barang, itu tidak membatalkan wakalah. Wakalah tetap jalan biasa gitu. Wakalah tetap jalan, sewain juga menjadi sah. Jadi saya yang punya rumah nih, walaupun saya udah nitip, udah mewakilkan kepada Pak Iwan untuk dijual, tapi saya tetap boleh menyewakan. Nah, menyewakan saya ini tidak membuat wakalahnya berhenti. Kan gitu. Jadi kan di awal dikatakan berhenti. Istajar termasuk salah satu apa yang keluar daripada tasarruf si malik, tasarruf si punya harta. Kata Imam Taqi, enggak. Justru wakalah itu tetap berjalan. Kenapa? Karena memang kebanyakan orang seperti itu. Dia mewakilkan untuk dijual kepada orang, tapi dia juga nyewain supaya apa? Supaya manfaat barangnya tetap mengalir, tetap jalan. Wa ta'lil, dan ta'lil yang tadi dikatakan kenapa apa namanya orang apa namanya tadi ta'lilnya tuh liqillatir raghabati fil ainil musta'jar, karena orang yang mau jual biasanya enggak mau nyewain. Nah, ta'lil itu biman irraghabati wa insallam. Ta'lil bahwasanya keengganan, keinginan orang terhadap barang tersebut, wa insallam, kalaupun kita bisa terima, iyalah adalah orang kayak gitu. Wa insallam, kalaupun kita bisa terima, iyalah benar ada orang kayak gitu. Kalau udah enggak mau, dia bakal jual. Dan kalau orang mau jual, dia enggak bakal nyewain. Karena kalau nyewain masih punya dia enggak mau itu. Iyalah benar kayak gitu, ada orang kayak gitu. Illa annahu laisa bimuttaridin. Tapi itu ilahnya tuh bukan muttarid. Muttarid itu istimrar. Bisa juga muttarid itu artinya terjadi untuk setiap orang. Itu akadnya sifatnya nisbi. Akad sifatnya nisbi. Ta'lil itu, ta'lil bahwa dia enggak mau terhadap harta tersebut, kemudian dia mau jual tapi dia enggak mau. Itu terjadi banyak orang begitu, tapi enggak semuanya. Dan salah satu syarat ilah itu wasfun zahirun mundhabitun muttaridun, kan gitu. Ilah itu haruslah sebab zahirun, wasfun zahirun, mundhabitun punya ukuran yang pasti. Kemudian muttaridun, dan itu berlaku untuk setiap orang. Itu namanya ilah. Dan itu tidak terjadi di setiap orang itu. Lais illa annahu laisa bimuttaridin. Fasawabu arrujuh ila adatil mabiyya. Maka yang benar, kata Imam Taqidin al-Isni, yang benar itu kembali kepada kebiasaan barang dagangan. Emang biasanya begitu. Orang-orang kalau udah minta diwakilin untuk dijual itu barang, dia tetap nyewain juga. Makanya mereknya itu dijual atau dikontrakin, kan? Dijual atau disewakan gitu. Qala kamu wallahu alam. Qala Syahbi Syuja mengatakan wal wakilu aminun fiha la yadman. Wal wakil, kata Imam, kata Syahbi Syuja, al wakil itu aminun, adalah ayadu amanah, orang yang menanggung amanah. Fiha, di dalam akad wakalah, la yadman, maka dia tidak bertanggung jawab, illa bitafrid, tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang maksudnya. Illa bitafrid, kecuali kalau dia abai, dia lalai. Apa yang dimaksud dengan abai nanti nih, kita jelasin. Wah, Allah alam, sampai sini dulu ya. Gitu. Udah 30 menit lebih gitu. Jadi sayangnya tuh dari kemarin pilek aja begitu. Ah, tentang jawahir kalamiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, tentang jawahir kalamiyah saya dapatnya tuh insya Allah malam, bukan subuh. Kita live-nya malam, mungkin kira-kira hari Selasa. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kifayatul akhir. Dalam arti kalau subuh kifayatul akhirnya enggak ada, berarti jawahir enggak ada. Enggak begitu. Ya itu dia udah waktu yang berbeda gitu. Kondisinya beda-beda. Jadi insya Allah malam ba'da isya begitu ya. Jawahir kalamiyah di hari Selasa. Tapi ini baru rencana hari Selasa. Belum fix insya Allah. Besok kita akan kabari tentang jawahir kalamiyah ini. Jadi dia sifat 13 atau sifat 20. Insya Allah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, dari para dewan guru, dari para teman-teman sarjana muslim. Kalau memang menemukan ada kesalahan, kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.